bagaimana? Sejauh pesan kesatakan yuk. Silahkan. Suatu pekerjaan itu harus dicintai. Harus ya. Dong. Ini mau tak takut ini penak pura gede kok ay. Alon-alon. Tak takut ini sedelok. Alos. Dula. Senang kamu. Nomor sewu mas. Jadi pak polisi. Penak mudah. Enak banget. Wah enak ya. Aku sih mau pertama gede-gede jajah yang sebelah kiwa rada ganteng. Sing dari mau kan dong. Sing dingruk kan duanan kapel. Sing ngarep ayo. Oh sing ngarep. Oh iya wis. Mas Randy ayo. Ah Mas Randy pak. Ya Allah wis. Sing halus. Takoknya sing apik. Halusnya. Sugeng siang Mas Randy. Sugeng siang pak. Dadi pak polisi ngepang penyanyi. Penak mboten pak polisi. Penak. Ini adalah contoh seseorang. Tekan dari sini. Yeah. Jawabannya. Ngepang penyanyi penak. Penak. Ya gitu harus tegas. Kok orang langsung penak. Begitu tegas. Tegas ya. Nah kayaknya komandannya sing ngarep ya. Di. Penak mboten pak. Nah, tanya wiki toh. Sing ngapain tak kok medun tak. Medun tak kok sing ngapain toh. Alon hati-hati, alon hati-hati ya. Takok sing alus, nak takok. Lengko tiga maju. Jalan. Berhenti. Gerak. Hadap kiri. Buset. Nek mandeki mandi aku sini. Hadap kiri. Gerak. Dua langkah ke depan. Gerak. Kaduan, mundur sini, gerak. Sini, pasti sini, gerak. Hadap kanan, gerak. Langsung minta pandu, gerak. Maju, abah ini ya mas. Ya, ya. Maju jalan, gerak. Terus, terus, terus. Terus gerak, terus gerak, terus gerak. Balik ini meneh? Iya. Tekan tengah repek gerak ngono. Ya begitu dong. Maju jalan! Gerak! Wah, ya. Sugeng siang bapak. Jadi seorang polisi enak buatan bapak. Penak pak. Penaknya di bagian mana? Ampun dekem pak, ampun dekem tangannya. Mune penak karo dekem ngene ae. Piye? Penak karo dekem ngene. Penak mboten, Bapak? Penak, Mbak. Penak iku rada serak-serak piye? Isin-isin kok, Mas. Oh, begitu. Yeah. Terima kasih, Bapak. Iya. Yeah. Balik. Arep sangoni. Ya Allah. Ya Allah, iki sangoni. Om Teguh, Om Teguh. Ya. Arep disangoni, ya Allah. Ya Allah, Om Teguh sing labine kotak-kotak Om Teguh, ya Allah. Nuwun sewu. Ya. Jare nek dipangku imboe 200. Betul. Ya. Ayo. Ya halonala. Apa jarku sing bagus iki? Lagunya minta apa abang? Waduh langsung ngabang dong. Lagunya jolok apa buduk ungu? Wow. Lagunya minta apa abang? Cengkal tanah. Nah diudia, budak berarti kupingnya. Ya Rafa. Mr. Grando kemana nih Mr. Grando? Yang dari amin, Hexos. Amin. Ini salam bahagia untuk kamu juga ya. Persiapan! Maju jalan! Gerak! Lululululul. Kok malas saya ini melakukannya ya? Mau rambut mana aduh langsung lalu dulu lama lupi berarti. belum aku. Oh,